Wis temalem jago kloro, bangun esok uceng manuk, sawah-sawah kebak pari, kacang jagung telok kapri, suara gering among tani, lumbung-lumbung kebak pari, suara gering among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis lakon mukti. Padesanku ngongkang kali, padesanku dak tresnani, mugo-mugo yo lestari, among tani bisa mukti, murah sandang lawan bekti, urip tentrem tur kemati, murah sandang lawan bekti, urip tentrem tur kemati, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Lumbung-lumbung kebak pari, suar garing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis kakon mukti. Lumbung-lumbung kebak pari, suar garing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti, murah sandang lawan bekti, urip tentrem tur kemati, murah sandang lawan bekti, urip tentrem tur kemati, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Suar garing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, murah sandang lawan bekti, urip tentrem tur kemati,